Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki fasal yang keenam tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang Allah turunkan, yaitu diantara perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan, menghilangkan tauhid secara menyeluruh adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita jelaskan keharusan dan kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk berhukum dengan hukum selain Allah Azza wa Jalla, karena hukum Allah syamilatun, hukum Allah itu mencakupi, hukum Allah itu mencakupi segala hal, mencakupi setiap individu baik dimanapun dia berada, barakallahu fikum, atau bahkan dia barakallahu fikum berada di akhir zaman, maka tetap wajib bagi dia untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan orang-orang kafir, dan juga disifati dengan orang-orang zalim. Kemudian yang ketiga disifati dengan orang-orang fasik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada halaman 142, wala budda minal hukmi bima anzalallah, pada alinea terakhir pada halaman 142, wala budda minal hukmi bima anzalallah, maka harus untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa tahakumu ilaihi fi jami'i mawaridin niza' fil aqwalil ijtihadiyah bainal ulama, barakallahu fikum. Dan bertahakum, berhukum kepadanya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap, di dalam seluruh tempat-tempat perselisihan, di dalam barakallahu fikum tempat-tempat perselisihan, baik itu tentang ucapan-ucapan ijtihadiyah, pendapat-pendapat ijtihadiyah di kalangan atau di antara para ulama, kita sering barakallahu fikum mendapati di dalam pelajaran-pelajaran fikih yang kita pelajari, ucapan-ucapan para ulama, perselisihan dan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan mereka, barakallahu fikum, kita berhusnuzon kepada mereka bahwa mereka adalah ahlul ijtihad, mereka pantas untuk berijtihad, yang mana kadang ijtihadnya seseorang itu berbeda, barakallahu fikum, bukan kadang, sering bahkan. Akan tetapi yang penting mereka itu semua berdasarkan atau membangun pendapat mereka itu di atas dalil, hanya saja pemahaman mereka berbeda. Maka dalam hal ini kita tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik kepada satu ulama saja, barakallahu fikum, tidak boleh fanatik kepada satu golongan di dalam mencari yang benar menurut kita, barakallahu fikum, harus kita kembalikan kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Manakah di antara mereka yang berdalilkan dengan Al-Quran, manakah di antara mereka yang kuat dalilnya berdasarkan Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fala yakbalu minha illa ma dalla alaihi alkitab wassunnah. Maka dia tidak boleh menerima dari ijtihad-ijtihad tersebut, ijtihad-ijtihad dari kalangan para ulama, kecuali apa yang tersebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah, tanpa adanya ta'assub fanatik, min ghairi ta'assubin li madhhabin wala tahayyuzin li imamin, tanpa adanya fanatik barakallahu fikum kepada madhab tertentu atau kepada imam tertentu, fil murafa'at wal khusumat fi sa'iril hukuk, dalam perkara-perkara yang diperseterukan, yang diperselisihkan, dan di dalam hal-hal atau tentang hak-hak manusia atau hak-hak siapa saja yang mana hal itu telah disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak boleh ta'assub kepada seorang imam atau kepada madhab tertentu tanpa melihat kepada dalil yang mereka sebutkan. Fal ulama, terkhusus al-mujtahidun, para ulama al-mujtahidun yang ahlul ijtihad barakallahu fikum, yang pantas untuk berijtihad barakallahu fikum. Ahlul ijtihad itu banyak syaratnya. Ahlul ijtihad itu banyak syaratnya. Di antara syaratnya dia harus seorang yang adil. Harus seorang yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti hawa nafsu di dalam ijtihad-ijtihadnya. Kemudian di antara syarat-syaratnya barakallahu fikum, dia harus menguasai semua bidang dalam permasalahan ilmu syar'i ini barakallahu fikum. Kemudian dia adalah ahlus syumul, dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz ahlus syekh barakallahu fikum, dia adalah ahlus syumul. Ahlus syumul, apa itu ahlus syumul? Nah, mayoritas pembahasan-pembahasan di dalam syariat ini dia ketahui, sehingga ketika engkau bertanya kepadanya, dia langsung untuk istihdor, langsung untuk bisa menghadirkan. Ketika diminta untuk istihdor, untuk mendatangkan suatu permasalahan di dalam syariat ini barakallahu fikum, dia bisa. Nah, bisa, mayoritas dalam urusan agama ini dia bisa untuk mendatangkannya, permasalahan-permasalahan tersebut. Itu adalah ahlul ijtihad. Jadi tidak sembarangan seseorang itu berijtihad. Saya berijtihad sebatas dia bisa baca kitab, kemudian dia mengatakan saya berijtihad, ijtihad saya begini dan begitu. La barakallahu fikum. Bahkan Asy-Syaikh Muqbil pernah menegur muridnya ketika muridnya mengatakan, padahal muridnya adalah seorang yang mubaris, yang tekun di dalam belajar barakallahu fikum, yang telah lama belajar, ketika muridnya mengatakan walladhi yatarajjah li, yang menurut saya rajih adalah, nah, menurut saya yang rajih adalah, dilarang oleh Asy-Syaikh Muqbil untuk mengatakan perkataan seperti ini barakallahu fikum. Yang pantas untuk dikatakan adalah saya condong kepada pendapat Syekh Fulan, saya condong kepada pendapat ini karena berdasarkan dalil ini dan dalil itu. Kita sebagai thalibul ilmi tidak bisa merojihkan sebuah pendapat barakallahu fikum. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita condong kepada suatu pendapat, dikarenakan pendapat ini barakallahu fikum berdalilkan dengan hadis ini atau ayat ini barakallahu fikum, dengan alasan ini dan itu. Ini yang harus dilakukan oleh seorang thalibul ilmi. Nah, ini ahlul ijtihad, yang mana dikatakan tentang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Aukamakola sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim atau seorang alim berhukum, berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua ajr, dua pahala. Namun kalau seandainya dia salah di dalam ijtihadnya, maka dia hanya mendapatkan satu pahala. Nah, salahnya pun dia mendapatkan ajr. Barakallahu fikum oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda seorang bodoh, nam yang beristihad. Kalau seandainya ketepaan itu adalah benar, tetap dia disalahkan. Dia tetap mendapatkan dosa kalaupun dia benar, apalagi sampai menyesatkan, waliyadzu billah. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah bahwasanya la ilah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah azza wajal. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Nah, maka kita sebagai umat muslimin tidak boleh ta'assub kepada sebuah madhab tertentu atau kepada seorang imam tertentu dalam perseteruan dan perselisihan yang terjadi di antara kita. La fil ahwali syakhsiyah faqat, bukan hanya dalam permasalahan atau urusan-urusan pribadi saja. Nah, bukan dalam permasalahan urusan-urusan pribadi saja. Nah, kama fi ba'di dualil lati tantasibu ilal islam fa innal islam kullun la yatajazza. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya dalam permasalahan urusan pribadi saja, bahkan syariat Islam ini umum. Barakallahu fikum. Nah, jangan seperti yang terjadi pada sebagian negeri, yang mana negeri tersebut mengatasnamakan Islam atau menisbatkan diri mereka kepada Islam. Kenapa demikian? Fa'innal Islam kullun la yatajazza. Karena Islam itu menyeluruh, sifatnya itu menyeluruh, tidak terbagi-bagi. Sifatnya itu mencakupi. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kaffatan, secara totalitas. Nah, jangan hanya sebagian. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kalian kafir kepada sebagiannya? Orang yang seperti ini beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lainnya, sama saja dia tidak beriman kepada seluruhnya. Kenapa demikian? Karena kita diwajibkan untuk mengimani, barakallahu fikum, seluruh dari Alkitab tersebut. Kita wajib untuk mengimani seluruh apa yang Allah turunkan kepada kita semua. Wa kadzalika yajibu ala atba'il madzahib wal manahijil mu'asirah an yaruddu aqwala a'immatihim ila al-kitabi was sunnah. Dan demikian wajib bagi setiap pengikut-pengikut madhab atau manhaj-manhaj mu'asirah pada zaman sekarang ini, an yaruddu aqwala a'immatihim ilal kitabi wa sunnah, untuk mengembalikan, mencocokkan pendapat-pendapat pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka, dengan Alkitab dan Sunnah. Dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, dicocokkan sesuai atau tidak. Fama wafaquhuma akhadhu bih, dan dari apa saja yang mencocoki keduanya, dari pendapat-pendapat mereka mencocoki Alkitab dan Sunnah, maka wajib bagi mereka untuk mengambilnya. Wa ma khalafahuma radduhu duna ta'assubin aw tahayyuzin, dan apa saja yang menyelisihi dari pendapat-pendapat mereka, menyelisihi Alkitab dan Sunnah, maka wajib mereka untuk mengembalikannya, menolaknya tanpa adanya ta'assub kepada satu madhab tertentu atau kepada imam tertentu. Walasiyama fi umuril akidah, apalagi dalam urusan akidah, apalagi dalam urusan akidah. Karena urusan akidah tergelincir dalam satu permasalahan, di dalam urusan akidah bahayanya khatar sekali, bahayanya sangat luar biasa sekali. Barakallahu fikum. Bisa jadi amalannya tertolak seluruhnya karena dia tergelincir dalam satu permasalahan di dalam perkara akidah. Nah, sebabnya hanya karena ikut kepada pemimpinnya, ikut kepada orang yang dia panuti, dan kepada siapa saja, menjadikan dirinya tergelincir dalam satu permasalahan dalam urusan akidah. Urusannya luar biasa, barakallahu fikum, bisa membatalkan seluruh amalannya, wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena ini, sehingga oleh karena itu kita tidak boleh bermain-main dalam permasalahan ini. Nah, fa innal a'imma rahimahullah yusuna bidzalik. Karena para imam, baik itu Imam Ahmad, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik dan yang lainnya mewasiatkan demikian. Nah, mereka yang mana madhab-madhab tersebut dinisbatkan kepada mereka, barakallahu fikum, orang-orang yang mana mereka menisbatkan kepada imam-imam tersebut, para imam-imam tersebut mewasiatkan demikian, apa saja yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah jangan terima, apa saja yang mencocoki Sunnah dan Al-Quran maka wajib bagi siapa saja untuk mengambilnya dan menerimanya, barakallahu fikum. Wa hadza madhhabuhum jami'an, inilah madhab mereka seluruhnya. Faman khalafa dzalika falaisa muttabi'an lahum, barang siapa yang menyelisihi dalam permasalahan ini, nah, taklid kepada satu imam padahal telah jelas kepada dia, jelas terhadap dia satu permasalahan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menyelisihi pendapat imam tersebut, akan tetapi dia asar terus menerus di atas pendapat yang salah tersebut karena dia fanatik kepada satu golongan atau satu imam, maka dia bukanlah pengikut dari imam tersebut. Kenapa demikian? Karena imam tersebut mewasiatkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan segala hal yang melisihi Al-Quran dan Sunnah. Wa inin tasaba ilaihim, walaupun dia menisbatkan diri kepada imam-imam tersebut. Wa huwa mimman qala Allahu fihim, dan orang ini termasuk diantara orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka, arbaban, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, wal masih ibn maryam, dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini pernah kita sebutkan bahwa Adi bin Hatim pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'budahum." Kami tidak beribadah kepada mereka. Nam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna." Bukankah mereka mengharamkan apa saja yang Allah halalkan, kemudian kalian pun ikut serta mengharamkannya? Dan ketika mereka menghalalkan apa saja yang telah Allah haramkan, kalian pun ikut serta menghalalkannya? Bukankah demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, ya wahai Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatu, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Naam. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan beberapa perkataan para ulama, terkhusus dari Al-A'immah Al-Arba'ah, imam-imam yang empat, Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Yang pertama yaitu Al-Imam Abu Hanifah, barakallahu fikum. Beliau pernah mengatakan, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadits, maka itulah madhab saya. Jadi madhab Imam Abu Hanifah adalah hadits yang sahih. Kemudian beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu." Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil dari ucapan kami yang mana dia tidak mengetahui dari mana kami membangun sebuah pendapat tersebut. Gak boleh seseorang hanya taklid kepada imam tersebut, seseorang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, gak boleh siapa saja mengikuti pendapat saya tanpa dia mengetahui dari mana saya mengambil pendapat tersebut. Beliau juga mengatakan, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami, haram hukumnya bagi siapa saja yang tidak tahu dalil saya, dalil saya tentang sebuah fatwa yang saya keluarkan untuk berfatwa dengan pendapat saya. Barakallahu fikum. Begitu pula Imam Malik rahimahullah mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu, fanzuru fi ra'yi, fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu, wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Saya ini hanyalah seorang manusia, bisa salah dan bisa benar, kata Al-Imam Malik. Maka lihatlah pendapat saya ini, lihatlah fatwa-fatwa saya. Barakallahu fikum. Diteliti. Maka setiap dari ucapan-ucapan saya yang mencocoki sun Al-Quran dan sunnah, maka ambil. Dan setiap yang menyelisihi Al-Quran, yang tidak cocok dengan Al-Quran dan sunnah, maka tinggalkanlah. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk diantara murid Al-Imam Malik rahimahullah, yang mana suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i datang kepada Al-Imam Malik pada masa beliau masih muda. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau melihat adanya sebuah potensi yang sangat luar biasa pada diri Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kebaikan, di dalam ilmu, di dalam al-imamah. Barakallahu fikum. Inni ra'aitu fika nuran, sungguh saya telah melihat ada sebuah cahaya pada dirimu wahai Syafi'i, fala tudfi'hu bi dzulmatil ma'asi. Maka jangan engkau barakallahu fikum memadamkannya dengan barakallahu fikum dengan jangan kau memadamkannya dengan kegelapan maksiat. Nah, karena perbuatan maksiat tersebut bisa merusak ilmu, bahkan bisa menghilangkan hafalan. Nah, maksiat itu bisa menghilangkan hafalan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Saya mengadu kepada Waqi', Waqi' Ibnu Jarrah, termasuk diantara guru Al-Imam Asy-Syafi'i, tentang jeleknya hafalan saya. Nah, sering lupa, sering lalai, sering alpa. Kemudian Al-Imam Waqi' mengatakan, memberikan bimbingan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengkabarkan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syafi'i ini termasuk di antara keturunan Muttalib. Muttalib ini pamannya Abdul Muttalib. Nah, pamannya Abdul Muttalib. Jadi Muttalib ini saudaranya Hashim. Nah, saudaranya Hashim. Barakallahu fikum. Jadi Abdul Muttalib, antum pernah mendengar kisahnya kenapa Abdul Muttalib ini disebut? Bukan nama, Abdul Muttalib ini bukan nama tapi gelar. Kenapa beliau disebut dengan Abdul Muttalib? Jadi ketika dia datang dari Madinah ke Mekah, orang-orang Mekah mengira bahwa Abdul Muttalib ini adalah budaknya Muttalib. Padahal ini adalah ponakan Abdul Muttalib, putranya Hashim. Al-Imam Asy-Syafi'i barakallahu fikum Al-Muttalibi. Naam. Al-Muttalibi termasuk di antara keturunan Muttalib, dari Bani Muttalib. Akan tetapi bukan dari Bani Hashim. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan perkataan yang sangat banyak yang bersumber dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan ini. Di antaranya adalah ajma'ul muslimun alaman ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Telah sepakat kaum muslimun. Nah. Bahwa barang siapa yang telah jelas bagi dia sebuah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya hanya karena perkataan seseorang. Dia telah jelas baginya sebuah sunnah dari Nabi, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah pendapat dari Nabi, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya dikarenakan perkataan seseorang, siapapun dia. Nah, beliau juga mengatakan idza wajadtum fi kitab fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Apabila kalian mendapati pada kitabku yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka peganglah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah apa yang saya katakan. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau adalah seorang imam yang dikenal dengan kekokohannya di atas sunnah. Bahkan beliau diuji, diuji dengan ujian yang mana kalau seandainya ujian tersebut diujikan kepada kita, wallahu alam apa yang akan terjadi pada diri kita dan akidah kita. Akan tetapi Al-Imam Ahmad, beliau diuji, diseret dengan menggunakan kuda, kemudian dipukul sampai pingsan berkali-kali untuk mengatakan sebuah perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yaitu sebuah pendapat bahwasanya Al-Quran makhluk, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah azza wajal. Barakallahu fikum. Akan tetapi beliau tetap kokoh di atas sunnah walaupun nyawa taruhannya. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau menganggap ini sebagai jihad fi sabilillah. Beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid fanatik kepada saya, begitu pula jangan kalian taklid fanatik kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, kepada Al-Auza'i, kepada Ats-Tsauri. Ambillah dari mana mereka mengambil agama tersebut atau pendapat tersebut. Jangan taklid tanpa melihat dari mana mereka mengambil pendapat-pendapat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian Naam Al-Imam Al-Albani rahimullah masih di dalam muqaddimah sifatis salah, setelah beliau menyebutkan perkataan-perkataan dari para imam tersebut, terkhusus imam, empat imam tadi, Al-Imam Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, dan terakhir Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan tilka hiya aqwalul a'immah radhiyallahu ta'ala anhum fil amri bitamassuki bil hadithi wan nahyi an taqlidihim duna basiratin. Itulah ucapan-ucapan para imam yang mana Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dalam permasalahan atau di dalam urusan, dalam perintah untuk berpegang dengan hadis dan larangan untuk taklid kepada mereka tanpa ilmu. Wahiya minal wuduhi wal bayani bihaitsu la tuqbalu jadalan wa la taqbalu jadalan wa la takwil ta'wilan. Yang mana ucapan-ucapan tersebut sungguh sangat jelas, yang mana enggak bisa lagi terbantah dan juga tidak bisa lagi untuk ditakwil-takwil, untuk disalahartikan dengan pengertian-pengertian yang salah. Wa alaihi fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnah walau khalafa ba'da aqwalil a'immah la yakunu mubayinan li madhhabihim wala kharijan antariqatihim. Maka oleh karena itu, maka barang siapa yang berpegang dengan apa saja yang telah jelas di dalam sunnah Nabi SAW, walaupun menyelisihi sebagian dari pendapat-pendapat mereka, walaupun menyelisihi pendapat-pendapat mereka, la yakunu mubayyinan limadhhabihim, pada hakikatnya dia tidaklah menyelisihi madhab dari a'immah tersebut, madhab dari imam-imam tersebut, dan juga tidak keluar dari jalan-jalan mereka. Bal huwa muttabi'un lahum jami'an, bahkan pada hakikatnya justru orang yang berpegang kepada al-sunnah, walaupun menyelisih pendapat-pendapat imam tersebut, justru dia telah mengikuti metode atau jalan dari para imam tersebut seluruhnya. Barakallahu fikum. Wa mutamassikun bil urwatil wuthqa lam fisama laha, dan dia berpegang dengan tali keimanan yang kuat yang tidak akan lepas. Walaysa kadzalika man taraka sunnah ats-tsabitah limujarradi mukhalafatiha liqaulihim, bal huwa bidzalika asin lahum wa mukhalifun liaqwalihim al-mutaqaddimati. Wallahu ta'ala yaqul. Walaysa kadzalik, dan bukan demikian, bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu orang-orang yang meninggalkan sunnah hanya sebatas dikarenakan sunnah tersebut menyelisihi pendapat para imam-imam tersebut. Bahkan justru orang seperti ini menentang para imam-imam tersebut, menyelisihi jalan-jalan mereka, dan menentang perkataan-perkataan mereka, fatwa-fatwa mereka yang telah disebutkan tadi. Wallahu ta'ala yaqul, yang Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fala wa rabbina fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka berserah diri dengan seutuhnya. Barakallahu fikum. Wa qala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk khawatir dan takut. Takut dari apa? Antusi bahum fitnah, dia ditimpa sebuah fitnah atau menimpanya azab yang pedih. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, mal fitnahuna, ketika beliau ditanya tentang fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini, wa huwa syirik, kata beliau, yaitu asyirik, tentang kesyirikan. Jangan sampai ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, karena sikap keras kepala yang ada pada diri kita, fanatik kita kepada satu golongan atau satu pemimpin tertentu, satu pemuka tertentu, sehingga kita meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan perintah Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala memfitnah kita, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kesyirikan, wal'iyadzubillah. Yang mana kalau seandainya kita tidak kuat dan tidak bisa selamat dari fitnah tersebut, bisa jadi semua amalan kita tertolak, wal'iyadzubillah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fal wajib ala kulli man balaghahu amrul rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafahu an yubayyinahu lil ummah wa yansahu lahum wa ya'muruhum bittibai amrihi. Maka wajib bagi siapa saja yang telah sampai kepada dia perintah Rasul dan dia mengetahuinya, maka wajib bagi dia untuk menjelaskannya kepada umat, menyampaikannya dan menasehatkan umat, untuk menasehati umat untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan mereka untuk mengikuti perintah tersebut, walaupun wa in khalafa dzalika ra'ya azimin minal ummah, walaupun perintah Rasul tersebut menyelisihi pendapat seorang yang terkemuka di kalangan umat ini misalnya, atau seorang imam, fa inna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yu'azzam wa yuqtada, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak untuk diagungkan dan untuk diikuti. Barakallahu fikum. Kemudian al-Imam Ibnu Al-Hafidz Ibnu Rajab melanjutkan, "Na'am, bukan berarti kalau kita seandainya meninggalkan satu pendapat dari seorang yang ditokohkan atau seorang yang dimuliakan dikarenakan pendapat dia menyelisih sunnah Rasul, bukan berarti kita tidak memuliakan mereka. Akan tetapi Rasul, na'am, lebih berhak untuk dimuliakan. Perintah Rasul lebih berhak, lebih harus untuk diagungkan, lebih harus untuk dilaksanakan." Barakallahu fikum. Naam. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini, yaitu dalam permasalahan tidak bolehnya taklid kepada seorang imam tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Falaisatil ayatu khassatan bin Nasara." Ayat ini tidaklah khusus tentang orang-orang Nasara saja, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ayat yang di atas. Walaupun sebab turunnya adalah terhadap orang-orang Nasara. Sebab turunnya adalah terhadap orang-orang Nasara. Barakallahu fikum. Sehingga Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, karena Adi bin Hatim dahulunya seorang Nasrani sebelum dia masuk Islam. Nah, maka kata Syekh, "Falaisatil ayatu khassatan bin Nasara." Nah, ayat ini tidaklah khusus hanya kepada orang-orang Nasara. Di dalam sebuah kaidah disebutkan, "Al-ibratu laisa bi khususis sabab innama bi umumil lafad." Nah, dalam tafsir, barakallahu fikum, ada sebuah kaidah, ibrah itu yang dijadikan sebagai patokan bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut, akan tetapi yang dijadikan standar, yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah, na'am, umumnya makna lafad yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sehingga walaupun ayat ini pada dasarnya turun, sebabnya turun terhadap orang-orang Nasara, akan tetapi makna yang terkandung atau larangan yang terkandung di dalam ayat ini tidaklah khusus terhadap orang-orang Nasara saja, bal tatanawalu kullu man fa'ala mithla fi'lihim, bahkan ayat ini mencakupi setiap orang yang berbuat seperti perbuatan mereka. Faman khalafa ma amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzalallahu aw talaba dzalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu faqad khala'a ribqatal Islam wal iman min unuqi. Maka barang siapa yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan dia berhukum di tengah-tengah umat dengan selain apa yang telah Allah turunkan, atau dia menginginkan demikian dikarenakan, barakallahu fikum, untuk mengikuti hawa nafsunya atau kehendak dia, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam wal iman dari lehernya. Wa in za'ama annahu mu'minun, walaupun dia mengira dan mengeklaim bahwa dirinya adalah orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.